prasojo lewaniro pantes sesulai aluwes jusing mana basaliro alus niwa pakar piniro tan wonten kuciwo niwa pancuring wadono lesasi punomo wojo miji timon asmo Nabi Yusuf tanpa tanding baguse mring degeng luhur eseng apai juro bakulih tan lirmas kadyo sasi purnamane ritmo ngembang bako Nabi Yusuf sampun yaya rolas taun yuswa wis pecah ing pamor sukan kagungan wata adi kang adi kum opo dene adi guno dosilo Nabi Yusuf tinulodo emporo dasi kawulo emprabowo amrabowo tulodo kagungan wata adikam adikum opo dene adikuno dosilo Nabi Yusuf tinulodo yang korodasi kawulo yang prabowo amrabowo tulodo Saliro alus miwa pakar kiniro kan wonten kuciwo miwa pancuring wadono lesasi punomo wojo miji timon asmo Nabi Yusuf tanpa tanding baguse mring gedeg keng luhur esem apai juru pakulih tan lirmas kadyo sasi purnamane ritmo ngembang bakul.